Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita tentang at-ta'imah, seputar fikih makanan, yaitu tentang memakan binatang yang hampir mati setelah kemudian ditazkiyah. Hukumnya halal selama kita sempat menyembelihnya atau mentazkiyahnya, selama binatang itu masih hidup, masih ada kehidupan padanya, dan itu disepakati oleh imam madhab yang empat. Dan tentunya riwayat dari beberapa salaf, bahkan disebutkan adanya ijma' dalam hal itu. Dalilnya antara lain ayat ketika Allah katakan illa ma dzakaitum, kecuali yang kalian tazkiyah, yang kalian sempat tazkiyah padanya. Ini pengecualian dari beberapa binatang yang Allah haramkan. Dan pengecualian menunjukkan itu halal. Yang kedua, dari sunnah, hadith Adi bin Hatim, qala li Rasulullah SAW, Rasulullah sampaikan kepadaku, idza arsalta kalbak, fadhkur ismallah. Kalau kamu melepas anjingmu berburu, sebut nama Allah, bismillah. Fa in amsaka 'alaik fa adraktahu hayyan fadhbahu. Kalau kemudian anjing itu tangkap binatang buruan ini untukmu, dan kamu masih mendapati buruan itu masih hidup, maka sembelihlah. Wa in adraktahu qad qatal wa lam ya'kul minhu fakul. Atau yang kedua, kamu dapati sudah mati namun anjingmu tidak makan sama sekali dari buruan itu, maka itu juga halal bagimu makan. Wa in wajadta ma'akal bika kalban ghairah wa qad qatal fala ta'kul. Yang ketiga, kalau kamu dapati bersama anjingmu ada anjing lain, maka jangan kamu makan. Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu. Karena kamu enggak tahu mana di antara keduanya yang membunuh, anjing muka atau anjing yang lainnya. Pendalilannya, ketika Rasul katakan fa'adrok tahu hayyan, selama kamu dapati masih hidup buruan itu, sembelihlah. Maka tazkiyah, zakat, mencukupi untuk binatang yang masih ada kehidupan padanya. Nah, ya apa saja yang hampir mati, misalnya, ya contoh misalnya, ada kambing dilanggar, ditabrak kereta, deal, sehingga dia sakaratul maut, dia hampir mati, kejang-kejang, kamu dapati masih dalam keadaan begitu, masih hidup, maka cepat-cepat kamu sembelih dan halal. Dagingnya halal. Taib. Berkaitan dengan itu, ada pecahan permasalahan yang fuqaha sebutkan. Yang pertama, zakatul janin. Zakat, tazkiyah untuk janin ketika keluar janin itu dalam keadaan hidup. Hidup sempurna. Ini bernafas, bergerak, dan seterusnya. Binatang yang semacam ini haram hukumnya untuk dimakan janin ini tadi. Syaratnya tadi, ketentuannya, ketika dia keluar dari induknya dalam keadaan hidup, kehidupan yang sempurna, tidak boleh dimakan kecuali kita tazkiyah, kita sembelih. Dengan ini maka zakat induknya tidak termasuk zakat bagi janin ini. Janin yang keluar dari rahim induknya. Dalilnya satu ijma', itu dinukilkan oleh banyak jassos, bin Abdul Bar, Baghawi, bin Al-Qattan, Qurtubi. Yang kedua, bahwa setelah dikeluarkan dalam keadaan hidup, maka janin ini teranggap binatang tersendiri. Dia sudah enggak ikut induknya, dia sudah keluar dari janinnya, keluar dari rahimnya. Ini layaknya binatang yang lain sudah. Dengan demikian, kalau mau dimakan ya harus disembelih secara tersendiri sebagaimana binatang-binatang lain. Begitu. Jadi tidak mencukupi penyembelihan induknya kalau si anak sudah keluar lahir dalam keadaan sempurna. Taib. Perkara yang kedua, zakatul janin kalau dia keluar dalam keadaan mayit, dia keluar dalam keadaan sudah mati dari induknya, atau masih sempat bergerak-gerak layaknya binatang yang kamu sembelih. Ketika kamu menyembelih kambing kan dia gerak-gerak, menghentak-hentakkan kakinya gitu. Nah, kalau janin keluar seperti itu kondisinya, atau bahkan memang sudah mati, dihalalkan memakan daging janin kalau keluar dalam keadaan mati atau bergerak-gerak layaknya yang disembelih, dengan syarat zakatu ummihi, induknya telah dizakat. Dengan syarat induknya telah di sembelih atau ditazkiyah. Dan itu mazhab jumhur. Malik, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. dan banyak salaf jumhur berpendapat yang seperti ini. Bahkan ada penukilan ijma' dalam hal ini. Dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Qulna ya Rasulullah nanharun naqah wa nadhbah al-bagarah wa syat fanajid fi batniha al-janin anulqihi am na'kuluh qala kuluh in syi'tum fa inna zakatahu zakata ummihi fa inna zakatahu zakatu ummihi. Wahai Rasulullah, kami kadang menyembelih, menahr unta, menyembelih sapi, kambing. Kadang kami dapati di perutnya ada anaknya, janin. Bagaimana terus? Kita makan boleh atau kita buang? Rasul katakan, makan saja. Kalau kalian mau makan, makan. Cukup penyembelihan induknya itu penyembelihan bagi si janin ini. Jadi gambarannya, ya, kamu sembelih si induk ini, ternyata setelah kamu kuliti, kamu ini, ada janin di perutnya. Ya halal, janin itu kamu mau dimakan boleh. Kalau ditanyakan belum disembelih ya, sembelihnya cukup ngikut ke induknya tadi. Itu ketika keluar dalam keadaan mati atau gerak layaknya yang disembelih. Pendalilan kedua, ya namanya janin, itu selama di perut. Dan ketika dia di perut kan gak mungkin disembelih. Bagaimana dia di perut induknya? Dengan ini maka syariat memberi keringanan dengan penyembelihan induknya itu sudah mencukupi penyembelihan bagi janin ini pula. Yang ketiga, zakat pada hewan berbeda-beda sesuai kemampuan dan kekuatan kita. Dan itu seperti yang kemarin ketika binatang itu gak bisa dikuasai, lari, marah, bisa membahayakan. Ya sudah, karena kondisinya seperti itu, sekenaknya yang penting bisa dibunuh binatang itu. Al-Muhim, kondisi satu binatang dan yang lain beda-beda, termasuk ini, dia janin mati di perut induknya halal. Nah, yang keempat, bahwa janin nyambung ke induknya, ya ciptaannya memang seperti itu di perut induknya. Dan dia makan dari suplai makanan induknya yang masuk perut. Dengan demikian makanya syariat menentukan zakat janin ini cukup dengan dizakatnya induknya. Yang kelima, bahwa janin mengikuti induk dia dalam masalah perbudakan. Kalau ibunya budak, ya dia ikut budak ini, si janin ini. Itu pada manusia tentunya. Artinya dia mau menjelaskan kepada kita sisi kuatnya pengaruh induk ini. Induknya budak, ya si janinnya ikut jadi budak. Nah, maka kalau itu pada manusia, perbudakan sama. Dalam penyembelihan pun mengikut kepada sang induk. Perkara yang ketiga, zakat as-saqt. As-saqt adalah anak yang keluar dari rahim induknya, keguguran istilahnya, jatuh. Maka wajib yang gugur ini, yang keluar, wajib disembelih selama keluar dalam keadaan masih hidup. Jadi keguguran misalnya sapi itu sampai keluar anaknya, selama anaknya apaan Ustaz, suara antum hilang Ustaz, antum mute, sepertinya antum mute itu Ustaz. Naam. Sudah? Sudah. Baik. Yang kedua, setelah janin ini keluar dalam keadaan hidup, gugur, maka dia ya teranggap binatang lain, binatang tersendiri. Layaknya binatang-binatang lain, sudah beda dengan induknya. Dia sudah bersendirian, walaupun tidak berhad, kata orang Malaysia. Maka wajib untuk dizakat tersendiri, seperti layaknya binatang-binatang yang lain. Itu beberapa hukum terkait janin binatang ketika mati, keluar hidup, atau keguguran, keluron. Itu tadi hukum-hukumnya yang fuqaha sebutkan. Tinggal permasalahan yang kedua adalah ishtibah mudhakka bighairil mudhakka. Rancu, tidak jelas antara yang mudhakka dengan yang tidak mudhakka. Hukumnya haram daging yang kita enggak jelas rancuh apakah itu mubah ataukah itu haram. Dan itu disepakati fuqaha madhab yang empat. Dalilnya dari sunnah keumuman sabda Nabi, da' ma yaribu kila ma la yaribu. Tinggalkan yang membuat kamu ragu, kamu enggak jelas, bimbang, tinggalkan. Ambil yang tidak meragukanmu. Hadis pendalilannya mengajarkan orang itu untuk warok, untuk meninggalkan segala yang sifatnya syubhat, enggak jelas. Maka dalam banyak perkara kaidah ini dipakai masuk. Misalnya kalau berkait binatang ini, kita enggak jelas apakah ini binatang disembelih, dizakat, ataukah dia bangkai, maita. Maka tinggalkan, jangan kamu makan. Hal itu dengan meninggalkan itu lebih menjaga kehormatan diri seseorang dan bahkan menjaga agamanya. Ya, karena orang tahu, dengan itu dia berhati-hati, urusan agamanya tidak sembarangan. Kemudian kaidah juga, ma la yatimmu tarkul haram illa bitarki fatarkuhu wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kita meninggalkan, gak bisa meninggalkan yang haram kecuali dengan meninggalkan yang satu ini, maka wajib hukumnya agar kamu bisa meninggalkan yang haram. Maka yang syubhat ini pun ditinggalkan. Yang kedua, pendalilan kedua, kenapa itu haram? Di sini bukan tempatnya ijtihad. Kenapa? Karena tanda-tanda yang merojehkan salah satu dari dua kemungkinan gak ada. Dan itu permasalahannya. Kalau ada tanda rojeh, salah satunya selesai sudah. Oh, ini kelihatan bangkai misalnya. Apa tandanya? Ini ada luka di wajahnya, ada cakaran, ada gigitan di lehernya. Atau semisalnya tanda kalau dia diserang binatang buas. Gitu. Atau gak ada lukanya, gak ada apa-apanya, mati begitu saja. Bangkai. Ala kulli hal, yang jadi permasalahan ketika gak jelas, gak ada tanda. Kitanya bimbang, ragu, apakah ini syubhat, haram, ataukah halal. Maka itu tadi jawabannya, lebih baik ditinggalkan. Selain itu, kaidah syariat juga mengajarkan, idza jtama'al halal wal haram, ghullibal haram. Kalau ketemu dalam satu masalah antara yang halal dan yang haram, yang dikuatkan yang sisi haramnya. Itu kaidah fikih sudah. Ketika kumpul dalam satu perkara antara halal dan haram, maka haram yang dikuatkan. Nah, itu perkara binatang yang kita tidak jelas apakah dia haramkah ataukah dia halal. Nah, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Naam. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin tidak ada sebarang soalan. Ana tutup dulu, Ustaz. Ya, khair. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.